Kosong layan ngetan Bali ngulon diwaketan masra kelakon jangkrik upo sapa ning poko melumpat ning tengah joga wes wate e priyo jareng aku setyo tengah dalan sele Sabarang.